ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini. Catatkan siapapun yang Kau hadirkan menjadi ahli tobat, ahli ikhlas, ahli syukur, ya Allah, ahli sabar. Golongkan kami menjadi hamba-Mu yang istiqomah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya ibadah, nikmatnya amal soleh, nikmatnya ikhlas. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya Allah. Alhamdulillah hadirin. Jadi setiap hari yang kita lalui itu tidak jauh dari empat perkara. Satu, kita dalam hidup ini sebagai orang yang ditakdirkan Islam dan punya iman, pasti kita berbuat kebaikan, berbuat ketaatan, walaupun tidak selamanya. Yang kedua, dalam hari-hari yang kita jalani pun kita pasti melakukan kesalahan, dosa, kemaksiatan, benar? Ini kita lagi taat sekarang di sini. Tapi sambil taat juga suka terselip maksiat. Benar? Naik tangga ke sini mau taat, tapi di luar ada maksiat, ya. Yang ketiga, dalam hari-hari yang kita jalani juga pasti ada yang namanya nikmat. Ada taat, ada maksiat, ada nikmat. Benar? Dan yang keempat, dalam hari-hari yang kita jalani juga pasti ada musibah. Tidak jauh, itu saja. Semua yang terjadi ini bisa membuat kita menderita, sengsara, hina, celaka. Tapi kalau kita bisa bersikap tepat, apapun yang kita jalani ini justru bisa membuat kita bahagia, mulia, selamat. Apa kuncinya? Ternyata bukan pada kejadiannya, tapi pada pendampingnya. Kalau kita taat, maka kunci ketaatan itu adalah pada ikhlas. Jadi kita harus memiliki empat rumus ini. Kalau empat niat ini sudah kita miliki dengan baik, insya Allah selamat. Satu yang harus kita miliki untuk menjadikan ketaatan jadi amal yang diterima adalah ikhlas. Jadi wajib bagi kita belajar ikhlas, paham ikhlas, dan mengamalkan ikhlas. Yang kedua, itu maksiat, kita bukan malaikat, jadi kita pasti ada tergelincirnya. Hanya saja maksiat yang sudah terjadi lalu kita tobat, ini bisa robah ini dosa. Bisa jadi kecintaan Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang tobat lagi dan mensucikan diri. Jadi maksiat yang sudah kejadian ini kalau membuat kita tersungkur tobat, naik nih derajat kita. Ada orang yang bisa mulia karena dosa. Bukan dosanya yang membuat dia mulia, tobatnya. Orang yang tidak merasa punya dosa tidak bisa tobat. Yang ketiga, itu nikmat yang ada. Nikmat jadi orang, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat rezeki. Ini beragam nikmat, itu belum jadi kebaikan. bahkan bisa jadi laknat. Jadi semua nikmat ini adalah ujian buat kita. Barunya jadi kebaikan kalau kita syukur. Jadi dikasih uang tuh gak ada apa-apanya. Uang cuman kertas aja yang digambarin. Kecuali dengan syukur, baru itu uang punya nilai. Kalau punya uang tidak punya syukur, itu uang jadi laknat tuh. Punya pangkat dan jabatan, itu belum apa-apa, itu ujian. Tapi dipakai syukur, maka dia jadi mulia, jadi kebaikan itu pangkat. Tapi dipakai ujub, takabur, atau kufur nikmat, itu pangkat jadi laknat. Sama takdir jadi mubalig penceramah begini. Kalau ini disyukuri benar-benar dengan jalan Allah, maka ini jadi kebaikan ini. Tapi kalau jadi sombong, ujub, riya, takabur, iri, dengki, maka takdir jadi mubalig, bisa jadi laknat, na'udzubillah. Dan kita pun pasti menghadapi hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan kita. Maka gerbangnya adalah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sudah hidup mah punya empat ilmu saja sepertinya sudah aman ya. Satu, ikhlas. Dua, tobat. Tiga, syukur. Empat, sudah. Demikianlah hadirin sekalian, sing sabar ya. Dengar ya, ada empat tingkatan di dalam mengamalkan. Satu, tahu. Ini dengan dengar ceramah ini derajatnya paling tahu nih. Oh tahu, kita harus ikhlas. Oh tahu, kita harus tobat. Tahu, kita harus syukur, kita harus sabar. Enggak cukup ini pertemuan. Harus ada tingkatan selanjutnya, yaitu paham. Tidak mungkin empat ilmu itu dibahas hanya dalam setengah jam, satu jam. Itu ilmu penting dalam strategis, fondasi. Pulang dari sini, saudara cari kitabnya tentang ikhlas yang ditulis oleh ulama yang benar-benar ikhlas, beda rasanya. Ulama ikhlas nulis buku, kerasa keikhlasannya. Ulama pengen uang, nulis buku, kerasa tuh uangnya. Tendangannya beda. Jadi ikhlas harus dipelajari dengan mendalam, yaitu jadi paham. Kalau sudah jadi paham, itu belum apa-apa. Seperti orang paham sholat, baru jadinya manfaat kalau dia sholat. Jadi ilmu ikhlas ini bukan untuk paham saja. Paham itu adalah pemandu amal, namanya riyadhah, harus latihan dengan mujahadah, sungguh-sungguh, baru tuh. Jadi ceramah ini tidak akan membuat ikhlas sekaligus. Harusnya ceramah ini menjadikan saudara mau belajar lebih banyak dan mau mengamalkan. Baru nikmat nanti kalau sudah istiqomah, tahu, paham, mengamalkan, mujahadah atau riyadhah, melatih diri dan istiqomah. Nah, di istiqomah inilah nanti kemuliaan yang hakiki. Kenapa harus belajar ikhlas? Lah kita di dunia ini gak mungkin mempelajari semua ilmu. Harus jelas dulu, kita hidup ini Rasulullah kan menggambar sebuah kotak, garis, garis, garis, tarik aja panjang. Nah ini adalah cita-cita, keinginan orang. Kotak ini adalah umurnya. Cita-cita lebih panjang dari umur. Garis-garis ini adalah ujian, musibah yang kalau gak kena ini, kena itu, begitulah dalam hidup. Maaf ya, kalau saya perhatikan dari depan ini, jelas ini. Wajah-wajah bakal meninggal ini. Benar? acungkan tangan yang yakin panjang umur. Gak ada? Acungkan tangan yang yakin 10 tahun lagi masih hidup. Gak ada? Yang setahun lagi yakin tahun depan masih hidup. Gak ada yang berani ngacung ini? Takut dikabulkan sebaliknya ya. Acungkan tangan yang yakin besok masih hidup. Kita gak yakin, benar? Bisa aja nanti malam atau pulang dari sini dijemput oleh malaikat maut. Oh, itu kalau Allah mau pasti terjadi. Kalau kita mati, kita yakin pasti mati. Sekarang apa yang akan kita bawa kalau mati? Ayo, yang punya mobil dibawa ke kuburan, dibawa sampai ke parkiran. Itu pun yang pakai supir. Kalau yang meninggal ya pakai keranda saja. Yang punya emas dibawa ke kuburan, ke dalam liang lahat, tidak. Pakai cincin ke liang lahat, tiap jari pakai cincin berlian, besok lihat kuburannya. Ya. Apa maksud saudara? Selain cincinnya yang tidak ada, apalagi yang tidak ada? Jarinya deh. Tinggal di kampak, segini mungkin. Hati-hati, cincin tuh lebih manfaat bagi yang hidup daripada yang dikubur. Kalau ada orang meninggal pakai cincin, ambil dulu cincinnya. Nggak dikubur mah nggak memerlukan cincin. Apa yang punya hotel meninggal bawa kasur? Apa pengusaha minyak yang luar biasa itu meninggal direndam kuburannya pakai oli? Apa yang punya pabrik semen dicor? Kepalanya aja kenangan. Demi Allah, dunia ini gak kemana-mana, di sini aja. Ngaku-ngaku, ini rumah saya, ini tanah saya, itu harta saya. Gitu aja kerjanya, ngaku-ngaku. Saya punya uang 100 miliar. Lihat gak om? Oh, ya enggak dong. Megang? Ya enggak. Make? Ya enggak. Terus gimana? Kan kami simpan di bank. Loh, tahu darimu? Kan ada catatan. Yeh, catatan mah kita juga bisa bikin. Mau saudara saya bikinin? Sok sini, 100 miliar per orang mau? Baru saya dengar ini dari sahabat saya yang barusan mijet. Aa, itu ada yang dipijet, kayaknya luar biasa. Tapi makannya, sate satu aja enggak berang. Takut naik kolesterol. Ini darah tinggi, minumnya diukur. Tahu makanannya orang yang sangat kaya, waluh yang kecil-kecil. Ah, ini mas santri juga, bokeh-bokeh. Makan. Ini serius, hadirin. Harus ngerti sekali, dunia ini bukan untuk ngumpul-ngumpul uang. Untuk ngumpul-ngumpul amal. Bagi kita mah bisnis itu amal, kerja itu amal, ngurus keluarga itu amal, belajar itu amal, kuliah itu amal soleh. Itu aja kerjaan kita dalam hidup ini. Dan syaratnya juga cuma dua, enteng. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, amalnya tidak melanggar perintah Allah. Udah. Ini teh pasti hadirin mati, beneran. Pernah lihat tentara dikubur? Hormat senjata. Ada salvo. Dihormat. Turunkan ke kuburan. Itu jenderal. Selesai dimasuk, timbun tanah. Iyo diinjek-injek sama yang ngubur. Baru juga dihormatnya. Itu dunia, Pak. Benar? Diinjak-injak, Pak. Nanti kuburan A bagaimana? Ya sama saya juga, Pak. Atau kualat yang injak? Ah, enggak. Lebih horor lagi kalau kuburan terbuka. Udah beda alam. Dunia mah enggak ada apa-apanya. Ya, jangan bangga sama topeng dunia. Enggak ada apa-apanya. Nikmat terdangkal adalah nikmat duniawi ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, itu tercetek. Dikasih satu penyakit aja, hilang semuanya. Sakit apa? Sakit jiwa. Ya. Benar? Itu gagah, keren, ganteng, kaya. Dia cuma satu penyakitnya. Sakit ingatan. Dah lewat itu, Pak. Semua nikmat dunia cukup dikasih satu penyakit itu, udah lewat. Benar? Makanya, ayo ah. Kalau berbuat itu selalu tanya. Ini saya teh ikhlas gak nih jadi amal soleh gak nih gini. Terus aja gitu. Ngurus keluarga, target saya secapek apapun jadi amal soleh. Jadi suami membanting-banting tulang. Karena memang kerjanya tukang daging. Saya jadi amal soleh. Pokoknya mah jadi amal soleh. Dan kuncinya adalah ikhlas. Ya. Seperti apa orang yang ikhlas? Ya seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, gak pernah overacting, tidak pernah menonjolkan diri. Justru yang sering menonjolkan diri adalah ambeien, operasi. Nah, pendekatan lainnya seperti akar. Akar tuh gak kelihatan, tapi menumbuhkan pohon jadi kokoh, daun jadi rindang, berbuah ranum. Akar tuh. Gak ada akar yang bergantungan di buahnya, ya. Akar senang di dalam sana. Atau seperti matahari, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari bumi. Kasih ibu. Begitulah. Itu serius, hadirin. Luar biasa itu. Perumpamaan-perumpamaan itu pendekatan. Jadi kesimpulannya apa orang yang ikhlas? Orang ikhlas itu orang yang putus harapan dari makhluk. Hanya berharap dari Allah. Kalau ada orang, tidak ada orang, beda kelakuan kita. Itu ciri-ciri itu. Ada orang rajin, tidak ada orang tidak rajin, jelas tuh tidak ikhlas. Orang lihat, orang tidak lihat, orang tahu, orang tidak tahu, beda. Itu juga kurang ikhlas. Kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat, jelas tuh. Dia tidak nyari keridhaan Allah, dia nyari pujian orang. Orang yang ikhlas mah anteng weh. Jawab. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Ya. Yang mantap hadirin jawabnya. Ada tidak? Ya. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Ya. Yakin? Yakin. Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak perbuatan kita? Apakah semua perbuatan ada balasannya? Ya. Mungkinkah ada amal kita yang tidak disaksikan Allah? Ya. Mungkinkah ada perbuatan yang tidak ada balasannya? Ya. Yakin ada balasannya? Ya. Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebales? Ya. Jawab hadirin. Ya. Mungkinkah ada yang terlewat? Tertukar, ya. Meleset, ya. Ini duduk desak-desakan gini, mungkinkah jodoh ketukar? Teriaknya terlalu keras. Satu aja belum ada. Mungkinkah ada yang bisa menghalangi pemberian Allah kepada kita? Mungkinkah ada yang bisa menolak? Sudahlah hadirin. Capek-capek ngarep-ngarep dari makhluk. Lakukan aja yang terbaik. Pasti dilihat, pasti dibalas. Kapan dong? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Kapan waktunya? Terserah Allah. Apa bentuknya? Sesuka Allah. Urusan balasan, urusan Allah, urusan kita, amal yang ikhlas. Jelas? Udah. Sing anteng sekarang mah. Jangan pengen diketahui orang kalau beramal. Jangan terus-menerus pencitraan. Boleh ada yang diketahui orang dengan niat memberi contoh, dengan niat dakwah, tapi jangan semuanya. Lagi tahajud, sujud, selfie. Ya gimana hadirin? Lalu tulis, bangun, bangun. Sepertiga malam terakhir. Sekali-kalinya dalam setahun hadirin. Lagi tawaf, labbaik, Allahumma labbaik. Saudaraku sekalian, kami sedang tawaf. Kami doakan semoga para sahabatku semuanya mendapatkan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mah tawaf, dia selfie. Benarkah selfie itu dakwah? Gak yakin. Ayo ah, belajar untuk tidak harus selalu diketahui orang. Yang kedua, jangan pengen dilihat. Kalau kita beramal, ada yang lihat, ya tidak apa-apa. Tapi tidak harus selalu pengen dilihat. Kalau dilihat orang, kita jadi semangat. Tidak dilihat, tidak semangat, masalah. Bagaimana dong, ah, kalau saya beramal, dilihat orang, saya jadi kurang ikhlas. Apa saya meninggalkan amal, lebih jelek. Dia sedekah 100 ribu. Ada yang lihat, oh saya jadi gak ikhlas. Ini 1000, itu lebih jelek hadirin. Harusnya begini, sedekah 100 ribu ada yang lihat. Weh, kamu 100 ribu? Ya mudah-mudahan terima. Ada gembira di hati ketika orang pulang, keluarkan 500 ribu. Ya Allah, sisanya 500 ya. Masukin ke saku. Masukin ke sana hadirin. Sholat. Ada calon mertua, ruku jadi lama. Sujud lama sekali. Ngaji dibagus-bagus. Ria, ada kalau gak ada siapa-siapa gesit. Orang gak ada, lebih bagus lagi sholatnya. Gitu. Jangan pengen dipuji. Puji, caci, ember jatuh sama. Gak ada apa-apanya. Weh. Kamu keren, jadi keren gak? Enggak, tetap baik gitu. Eh, kamu seperti monyet, jadi monyet gak? Tetap baik seperti monyet ya. Lah kan kita manusia seperti monyet. Monyet dengeng seperti kita. Udah, gak ada masalah. Lempeng aja lah. Mau muji, mau nyaci, gak ngepek. Yang penting Allah ridho. Jangan pengen diperlakukan spesial. Kenapa orang suka sekali kepada pangkat, jabatan, popularitas? Karena bekal diperlakukan spesial. Kita datang, oh silakan. Brik, brik, brik. Dia sudah hadis. Keren itu ada. Jalan dikawal kiwil. Ya. Oh, itu bagi sebagian orang berbunga-bunga. Tuh. Nanti giliran diambil kedudukannya, pedih di sini. Karena memang dia menikmati. Orang menghargai kita, terserah. Tapi kita harus ingat kedudukan kita di sisi Allah. Apa yang Allah tahu? Kita dihargai orang karena Allah nutupi aib, dosa, kejelekan, kemaksiatan kita. Benar? Nah, kalau kita lagi dihargai orang, itu aja yang dipikir. Oh, ini teh ujian. Allah lagi nutupin kebusukan saya. Jangan pengen dibalas budi. Gak usah nunggu orang berterima kasih. Udah biarin aja lah. Bagi kita mah tidak penting terima kasih orang. Berterima kasih penting bagi kita kalau ada orang berbuat baik. Tapi nunggu orang berterima kasih salah besar. Dah. Jangan mengharap-harap apa-apa dari makhluk ya. Setuju? Ayo latih. Lakukan. Lupakan. Lakukan. Lakukan. Lakukan. Nah, wes. Allah lupa tidak? Aha, saya sudah memberi nafkah kepada keluarga. Tapi istri saya tidak menghargai. Biarin. Itu urusan amal dia. Ya. Urusan kita membaik aja terus. Kata istri, saya sudah berbakti ke suami. Suami saya enggak menghargai. Itu mah urusan dia sama Allah. Ya, tetap aja berbuat baik. Karena tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Dua, tobat. Ini agak pengulangan. Kalau mobil kotor, kacanya penuh dengan lumpur, mana yang harus kita pikirkan? Membersihkan kaca atau sibuk mikirin jalan? Bersihkan kaca. Hati kita tuh kotor, Pak, oleh tiap noda dosa. Orang yang tidak tobat, tidak akan tenang. Seperti nyetir mobil gak kelihatan jalan. Mikir capek juga gak akan kelihatan itu. Tapi coba bersihkan. Hati jadi tenang. Jalan kelihatan. Yang ngebagikan durian montong gratis juga nampak. Dan calon mempelai juga jelas. Coba kalau itu ketutup terus. Boro-boro ngelihat calon mempelai. Tahu-tahu calon mempelai udah ada di belakang mobil. Dengan bekas ban di perutnya. Kelindes. Ayo, tobat. Ini teh punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau sangat banyak? Tobat atuh hadirin. Aneh, dosa banyak, tobat dikit. Dari mana bisa lihat jalan? Dari mana bisa tenang? Baju bersih, bagusnya dikasih pengharum. Baju kotor, bagusnya direndam pakai air hangat. Dikocek pakai sampo, baru itu enak. Kalau saudara sibuk dengan zikir yang lain-lain, itu bagus. Tapi kalau baju kotor, pakai minyak wangi, asal tetap bau ya. Bersihkan dulu. Sambil ngebersihkan pakai pengharum, itulah istighfar sambil pakai zikir yang lain. Banyak zikir melupakan istighfar, kayak tadi itu. Kita ini kotor. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali itu sehari. Kita sangat banyak dosa berapa kali? 3 kali. Itu juga enggak ingat lagi tobat. Astagfirullahaladzim, tunggu aja sebentar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada jelas lagi emosi, astagfirullahaladzim. Gusti menikir kiting, astagfirullah. Asa enggak ada riwayat Rasul begitu. Rasulullah beristighfar 70 sampai 100 kali. Hikmahnya memberi contoh kepada kita untuk mendawamkan istighfar. Dan Rasul tidak minta ampunan karena dosa, karena beliau tidak berdosa. Kalau sebagian ulama mengatakan beliau beristighfar untuk kesempurnaan ibadah yang kurang dikit gitu. Jadi Rasul kan ibadahnya sempurna, nah, ada yang kurang dikit, nah ini diistighfar. Beda dengan kita, kalau kita mah istighfar itu untuk menghapus lumuran dosa. Benar nih banyak dosa kita? Banyak sekali enggak? Ya udah tuh tobat. Dan tiap dosa tuh ancaman bagi kita. Kita tuh gak celaka oleh siapapun. kita celaka oleh zolam tu nafsi. Siapa yang membuat kita galau sengsara syariatnya? Kita. Siapa yang membuat hidup kita sakit hati, tertekan? Kerjaan siapa? Kita sendiri. Yang membuat aneka kepahitan, kegetiran, kenelangsaan, itu mah enggak ada siapa-siapa selain diri kita. Orang lain cuma jadi jalan aja. Tapi pengundangnya diri. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayiatin famin nafsi. Kebaikan apapun itu datangnya dari Allah, dan keburukan itu karena dosa kesalahan sendiri. Ayo ah, ini kemarin pembahasan istighfar ini udah dalam banyak ya. Dawamkan istighfar. Imam Ibnu Taimiyah itu kalau ada masalah besar beliau istighfar sampai 1000, bisa kurang, bisa lebih, tidak ngunci ya. Bisa lebih, bisa kurang. Itu ulama besar. Sedikit dosanya, model kita berapa ya? 1001. Oh, kalau gitu hebat. Ah, kalau belum bisa mah ya 1000 lah. Yuk coba 100 kali sebelum sholat, 100 kali sesudah sholat, berarti kali 5 berapa? Coba sambil jalan, klik, tutup motor, bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ini gelis pisan, jangan begitu. Kenapa ketawanya menjiwai semua? Astagfirullahaladzim. Nah, istighfar itu harus disertai qadul basor, memalingkan. Jadi jangan, astagfirullah, subhanallah, ya Allah, oh, astagfirullah, ketang, astagfirullah. Allah tahu itu, Allah tahu tidak? Allah tahu setiap lirikan mata. Istighfar di mobil, variasikan doa Nabi Adam, bagaimana? Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sambil dirasain, duh ya Allah, kami teh udah dolim ke diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni, wa tarhamna, sekiranya engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin. Aduh, kami pasti binasa, pasti rugi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah, maha suci engkau. Saya ini orang yang zalim ya Allah. Gitu. Aduh Pak, kalau senang istighfar teh lembut hati itu. Berbei air mata teh. Apalagi sayyidul istighfar. Sudah apa belum? Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min sharri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa'abu'u bidambi faghfir li fa'innahu la yaghfirun dhunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar. Dibaca pagi pak, dengan penuh keyakinan sabda Rasulullah, meninggal sore jamin sorga. Dibaca malam, pagi meninggal, kalau dengan yakin bacanya. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Rabbku, penciptaku yang mengurus diriku, yang menggenggam diriku setiap saat. La ilaha illa anta, tiada Tuhan, tiada ilah Tuhan yang berhak diibadahi, disembah, selain hanya engkau ya Allah. Khalaqtani, engkaulah yang menciptakan diriku ya Allah. Wa ana abduka, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, aku menetapi perjanjian, janji padamu semampuku. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukanku. Abu laka bini'matika alaiya, hamba mengakui semua nikmat yang engkau berikan pada diriku. Wa abu bidhambi fagfirli, dan saya ngaku semua dosa-dosaku, maka ampuni hamba ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni dosa selain hanya engkau. Masya Allah, indah tidak? Lengkap ini Pak, ketahui dan semuanya. Ayo ah, daripada banyak ngobrol, mending banyak tobat. Tidak ada tenang orang yang tidak tobat. Gak ada. Tidak ada jalan keluar yang barokah orang yang tidak tobat. Digulung aja oleh masalah. Tidak ada kejutan-kejutan barokah dari Allah yang jarang tobat. Ini punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Berarti tobatnya harus bagaimana? Yang ada segimana? Nah udah, selamat menderita. Ingat ya, apakah Allah melihat maksiat kita? Yakin? Adakah maksiat yang tersembunyi dari Allah? Apakah Allah tahu kita lagi telepon-teleponan sama nenek maksudnya? Tahu? Apakah Allah tahu yang lagi pacaran? WA, BBM, Line, Snapchat, Allah tahu semua. Apakah yang orang berpacaran hanya berdua atau rame-rame? Yang laki-laki dikawal dua malaikat, nyata tuh. Yang perempuan dikawal dua malaikat. Memang sepi, Allah maha melihat. Oh, gak bisa lepas. Dan tiap maksiat pasti balik ke kita tuh. Kita gak bisa lari. Kalau gak diampuni Allah, udah celaka aja kita ini. Mumpung kita ditutupi oleh Allah, jangan dibuka kecuali dengan ganti dengan tobat. Ya, lah kita kan dihormati orang karena Allah nutup-nutupin, Pak. Saudara juga kan mau ngaji ke AA Gym di sini, karena saudara gak tahu dosa saya. Saya tahu dikit, ya. Allah tahu semuanya. Aduh, jadi tertekan begini saya. Astagfirullah. Istighfar. Apa bedanya istighfar dengan tobat? Istighfar itu memohon ampunan Allah untuk dosa yang sudah kita lakukan. Kalau tobat, kembali ke Allah. Bagian dari tobat adalah istighfar. Tobat itu harus dengan penyesalan. Kemudian memohon ampunan. Lalu berhenti dari kemaksiatan. Itu tobat. Kalau istighfar, bisa juga oleh orang lain. Doakan saya ya, supaya saya diampuni oleh Allah. Bisa jadi doa orang itu membuat kita diampuni. Bahkan kita sudah meninggal juga, bisa didoakan ampunan. Makanya sholat jenazah. Tapi kalau tobat, tidak bisa. Tolong ya kamu tobat, mentobatin saya. Tidak bisa. Tobat itu hanya bisa oleh diri sendiri. Kembali ke Allahnya. Dan hanya bisa waktu kita hidup. Kalau sudah mati, tidak ada kesempatan tobat. Nah, hadirin sekalian. Wah, saya waktu itu nyolong. Sekarang saya sadar, astagfirullahaladzim, tidak cukup. Pak balikin sana ya. Enak aja. Korupsi istighfar enggak tamat itu tetap ya melekat. Hati-hati nih. Mata melirik yang tidak halal istighfar, tapi nyentuh orang tidak halal lawan jenis bukan mahram. Oh, itu harus sholat, wudu sholat. Lebih dari itu dirajam ya. Itu tobatnya. Kenapa jadi pada melotot begini ke saya? Seperti yang banyak dosa. Tiga, apa? Syukur. Jadi begini. Kita belum baca dalil-dalilnya, sebagian sudah ya. Ini sudah kering dibahas. Bahwa orang beriman itu menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya baik. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Tiada yang demikian kecuali mukmin. Inna asabatu sarra'u syakara fa kana khairullah. Kalau dia diberikan karunia, dia bersyukur. Maka syukur itulah yang membuat karunia jadi kebaikan. Jadi belum baik kita tuh kalau dikasih sesuatu kecuali ahli syukur. Udahlah, kita syukuran terus yuk. Tahu rahasia syukur? Hati yakin semua milik Allah, dari Allah. Gitu. Siapa yang bisa memberikan ketenangan? Allah. Suami bisa menenangkan enggak, Bu? Tidak bisa jadi sumber ketenangan, tapi bisa jadi jalan ketenangan. Apakah dokter bisa menyembuhkan? Jawab. Kenapa suara saya jadi gede gitu? Apakah dokter bisa menyembuhkan? Tidak. Yang menyembuhkan siapa? Dokter dan obat adalah jalan dari Allah. Gak ada dokter, gak ada obat, bisa pakai Fatihah kalau Allah mau. Bisa pakai air zam-zam. Makanya, apakah pembeli sumber rezeki? Bukan, pembeli itu jalan rezeki. Maka ada yang udah nawar steker kebek gak jadi beli. Gak usah emosi. Dan memang ada rezeki kita lewat dia. Ya, kalem aja. Apakah suami sumber rezeki, Bu? Bukan. Kalau suami sumber rezeki, gak ada janda di dunia. Ya, tiap suami meninggal, pada meninggal. Makanya kalau di PHK, tenang saja. Dan gak tenang juga, tetap di PHK. Yang ngasih rezeki mah Allah. Afdalu doa, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah aja. Ala kulli hal. Dalam segala urusan, alhamdulillah. Dipuji? Dipuji? Alhamdulillah. Dicaci? Alhamdulillah. Punya uang? Banyak uang? Alhamdulillah. Tegang. Takut sebut tidak punya uang. Sehat? Sakit? Alhamdulillah, banyak itu nikmat Allah yang Allah berikan lewat sakit. Lalu senang bersyukur dengan berterima kasih. Terus diingat-ingat kebaikan orang, balas. Kalau gak bisa dibalas, doa. Makin banyak doa kepada orang berbuat baik. Dan sembunyi-sembunyi, jangan suka dikasih tahu. Kang, semalam sudah saya doakan supaya lunas hutang. Sana boga hutang. Jadi masalah, hadirin. Nah, doa yang mustajab tuh yang tidak diketahui orang. Terus kerja malam-malam tuh ya. Habis tahajud tembak ini, doa ini terus, dan tidak usah dikasih tahu kan. Dah, cukuplah Allah yang tahu. Lebih mustajab. Lalu manfaatkan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Nih kening. Ini sayang nih. Kening tuh matchingnya dengan tempat sujud. Makin sering sujud yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Ini kalau kurang sujud, gak ada apa-apanya ini kening tuh. Ini tuh topnya lagi sujud. Saat terdekat kita dengan Allah tuh lagi sujud. Makanya yang sholatnya jelek, pasti hidupnya gak tenang. Hakul yakin. Ini serius. Mikir lama, gak ditolong Allah, puyeng. Udah bodoh, banyak mikir, pusing. udah nggak tahu alamat, mikir, stres. Kalau nggak tahu alamat, datang satpam, ke satpam yang udah menyediakan kendaraan mau nganter, dan di mobilnya banyak makanan, itu enak. Kalau kita pusing mah tinggal deketin Allah, penguasa, pemilik, penentu segala-galanya. Wasta'inu bisabri wassalah. Udah jangan rewel hadirin. Ahli syukur tuh keningnya sering sujud, matanya sering baca Quran, mulutnya sering zikrullah, telinganya sering dengar kebenaran. Dahlah, tentang dunia mah gak kemana-mana. Apa yang untuk kita ke kita, gak ketuker, tapi barokah. Itu kok gak pernah sholat, banyak rezekinya. Yeah, gak ada harganya kalau gak dikasih barokah. Uang, kalau gak dikasih berkah, kayak uang monopoli. Gitu aja. Barokah yang punya nilai itu. Berkah itu kekal, langgeng. Di dunia langgeng manfaatnya, di kubur langgeng pahalanya, sampai kiamat, di akhirat langgeng juga. Itu rezeki barokah. Kalau hanya dikasih uang begitu, gak ada apa-apanya, sama dengan kertas monopoli. Mau saudara dikasih kertas monopoli? Mau, kalau itu bisa dibelanjain ya. Bu, Pak, ini serius. Jadi, syukurlah. Kalau kita diberikan rezeki, syukurnya pakai uang ngedeketin Allah, balik ke kita. Coba Pak, sekali kita sedekah, keluar uang. Uangnya milik siapa? Allah. Sedekahin, siapa yang digugurkan dosa? Kita. Siapa yang ditolak bala? Siapa yang ditolak bala? Kita sendiri. Siapa yang dilipat gandakan rezekinya? Nah kayak gitulah kalau kita ngedeketin Allah dengan nikmat yang ada. Kita yang dapat untung berlipat-lipat. Kalau kita sedekah, mana yang harus berterima kasih? Yang bersedekah, yang disedekahi. Kalau kita bersedekah, mana yang harus berterima kasih? Yang bersedekah, yang disedekahi. Dua-duanya hadirin. Yang disedekahin harus berterima kasih sebagai syukur. Kita harus berterima kasih. Mana yang lebih berterima bersyukur? Yang disedekahi, yang bersedekah. Mana yang harus lebih bersyukur? Yang bersedekah. Yang diterima cuman begini, tapi yang ngeluarin digugurkan dosa. Makanya kalau saudara tadi banyak dosa, banyak sekali, nah kayak api unggun kan, terus sedekah 2000, kayak sendok kecil deh. Yang untuk aroma manis itu gitu. Oh, siap nyiksa. Enggak ada lagi ah, itu teh senjata uang. Ya Allah juga tahu lah uang saudara ada berapa. Ya. Kalau merasa banyak dosa, nih dengerin. Jual itu mobil, jual rumah, jual tanah. Adem tuh. Eh mau dosa kayak api unggun. Sedekah semenel kayak pakai sendok untuk ngocek itu tuh, apa kalau dulu yang suka ada ngambil yang asem-asem tuh kecek gitu pakai drum. Saya diajarin dulu gitu pada waktu heboh ya, zaman dulu lah ya. Allah gimana ini supaya menghentikan heboh? Gampang, sedekah aja. Wah, punya rumah, lepas. Punya tanah, ayo sedekahkan. Punya mobil, Punya tabungan, Sehari itu habis tuh perjuangan 40 tahun, Pak. Tapi Allah berikan lebih, ya. Makanya jangan takutlah. Sedekahlah, hadirin. Sebagai tanda syukur ke Allah. Terakhir apa? Sabar. Kalau kita dapat musibah, apa itu sabar? Menahan diri, mengendalikan diri itu sabar. Supaya reaksi kita tidak melanggar perintah Allah, itu sabar. Nasi jadi bubur, ridho. Sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, sambal, itu sabar. Nah itu jadi bubur kieu. Nah itu tidak sabar. Kalau orang sudah pelotot-pelotot pasti gak nyari sambal ya gak? Tapi nyari yang ngebubur. Bener. Harusnya mah mau jadi ini keluarnya bubur. Alhamdulillah saya terima. Ini kesempatan bikin bubur ayam spesial. Genteng jatuh kena jidat. Saya tidak terima. Itu gak sabar. Bagaimana gak terima? Itu tanda terima udah jelas gitu ya gak? Benyut, merah. Kata enggak sama. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah saya terima dah udah. Engkau tahu otak saya ngeres terus. Alhamdulillah untung pecahan genteng aja bukan beton. Alhamdulillah. Benar? Ayo sambil berobat. Kenapa ini? Ah, sebuah dari dosa saya dok. Emang kenapa? Ya saya sholatnya kurang bagus. Untung yang datang hanya genteng kecil. Coba peluru segede gini ya gak? Hadirin sekalian, kendalikan diri dari perkataan, perbuatan yang tidak Allah sukai. Itu sabar. Tahan yuk ah latihan sabar. Jangan celetak-celetuk. Jangan segala dikomentari. Jangan segala di broadcast. Benar? Tahan, tahan, tahan. Sampai kita yakin ini manfaat, ini perlu, ini benar, ini bisa pertanggungjawabkan, baru bereaksi. Dengan reaksinya pun yang benar. Ya, sepakat? Sing salabar ya. Sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat. Tidak setiap peluang itu harus kita kejar. Ingat baik-baik. Jangan, aduh. Ini kesempatan emas nih, belum tentu. Misalkan ada serigala lapar, lalu ada burung terbang, pelan lagi terbangnya. Ini peluang bukan? Lihat dia di mana? Dia di pinggir jurang, ya nggak? Ada burung, gitu. Mengerti? Kalau ada yang naksir, gimana? Peluang atau apa nih? Belum tentu hadirin. Jangan menganggap semuanya jadi peluang harus diterima. Harus benar-benar istiqoroh. Harus melihat situasi. Ya, setuju nih? Sing salabar hadirin. Tahan diri. Kita mah hanya milih yang Allah suka saja. Ya. Tahan, tahan, dan dilepaskannya dengan sholat. Wasta'inu bisabri wasalah. Ibu, kalau punya suami sedang marah, tahan ya. Gak usah dijawab. Justru suami saya kalau gak ngejawab, nah cicing wae. Ini juga pak, saya lagi tafakur. Nah gitu atuh. Bapak tuh gak ngarep apa-apa kecuali engkau tafakur. Iya. Saya paham betapa berat. Nah, gitu. Dan bapak teh gini-gini hanya buat keluarga tuh. Iya, Pak. Saya semakin paham beratnya jadi seorang kepala. Alhamdulillah kalau ngerti mah. Ini lumayan ada tadi hasil kan dua gepok. Coba lawan. Kenapa kamu teh begitu? Bapak teh capek. Bapak belum nyobain ya jadi seorang istri. Ya mustahil atuh LGBT itu. Ibu mah hamil, melahirkan, menyusui. Pikir dong, Pak. Papa lebih capek lagi terus we berantem. Coba. Nah, tahan set. Karena ada yang bertengkar sampai cerai itu kan, udah dengar? Karena enggak mau kalah. Kamu jadi istri gak ngurus rumah, pergi melulu arisan, ngaji kemana, anak gak keurus, bapak jadi suami, gak bisa jadi contoh. Apa kamu? Berantem, pecah pak. Pisah, cerai. Anak sedih. Anak melakukan diplomasi dua arah. Bu, si bapak teh pengen rujuk, udah ngaku salah. Mas anak? Iya. Datang ke bapaknya, pak. Ibu teh pengen rujuk, dan ibu juga merasa bersalah. Oh gitu, akhirnya ketemu. Kata si bapak, maafin bu, sebetulnya bapak yang salah, belum jadi kepala keluarga yang bijak, gak jadi contoh, ngakulah saya salah. Kata si ibu teh, iya justru saya yang salah pak, sebagai istri gak sabar, sering keluar, saya yang salah pak. Enggak, saya yang salah. Saya yang salah, akhirnya gak jadi tuh pak rujuknya. Dasar gak sabar. Ada yang akan dibacakan Ustaz? Ini banyak penghuni di belakang. Ustaz silakan bacakan. Bismillah, surat An-Nisa ayat 110 dan 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa yang berbuat dosa, maka sesungguhnya dia mengerjakannya untuk kesulitan dirinya sendiri, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dah lah, kalau saudara suka bikin dosa mah siap-siap menderita aja. Yakin itu gak akan ketukar. Setiap dosa dan maksiat itu pasti balik kepada pelakunya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ. Akan lihat, sekecil apapun maksiat balik ke kita. Hati-hati, hati-hati. Capeklah hidup banyak dosa itu, pasti. Yang udah-udah tobat, istighfar. Ya, ada lagi Ustaz? Fadul. Dari Al-Aghar bin Yasar Al-Mujanni, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah pengampunan darinya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya ketika ia bertaubat kepadanya daripada kegembiraan seseorang di antara kalian yang mengendarai untanya di suatu hamparan tanah luas yang kering kerontang, kemudian untanya menghilang darinya, sedangkan makanan dan minumannya ada pada unta tersebut. Orang tadi lalu berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon, terus tidur berbaring di bawah naungannya. Sedangkan hatinya sudah berputus asa sama sekali dari kendaraannya tersebut. Tiba-tiba dikala ia dalam keputusasaannya itu, untanya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia segera mengambil tali kendalinya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Ia menjadi salah ucap karena amat gembiranya. Jadi, kalau orang suka tobat itu adalah orang yang sangat membuat Allah bahagia, gembira. Kegembiraan Allah melihat kita tobat melampaui kegembiraan orang yang kehilangan kendaraan dan ketemu sampai keceletot fatal sekali. Ya Allah, Engkau adalah hambaku. Aduh, ini kurang ajar sekali. Aku Tuhanmu, ini fatal. Saking gembiranya keceletot bahasa yang fatal. Nah, Allah lebih gembira lagi melihat orang yang tobat. Jadi kalau kita ingin disukai Allah, perbanyaklah istighfar. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatawahirin. Istighfar yang banyak. Ya hadirin, hafalkan Sayyidul Istighfar itu. Ya, alhamdulillah cukup. Masih ada. Terima kasih. Jadi ini ilmu baru sampai tingkat tahu memotivasi. Ya, sesudah ini Bapak Ibu browsing di internet, lihat di YouTube atau cari bukunya tentang bagaimana ikhlas yang benar, tobat yang benar, syukur yang benar, sabar yang benar. Prioritaskan belajar itu, ya, sampai paham dan coba amalkan. Karena ilmu itu bertambah dengan diamalkan. Insya Allah hadirin. Hey, siap nih? Insya Allah. Baik, pengumuman. Ini ada buku kecil, Pribadi Tangguh Pantang Mengeluh. Ditulis oleh Abdullah Gymnastian, saya sendiri ada. Padahal saya ini disleksia. Saya penyandang disleksia ternyata. Malas sekali nulis, berat buat saya nulis itu. Tapi kenapa buku terbit terus? Nah inilah keunggulan orang yang disleksia. Orang yang disleksia itu banyak akalnya gitu. Jadi saya rekam, ditranskrip oleh seseorang, diedit oleh ahlinya, dilengkapi dalilnya yang kurang oleh ahlinya, ya di buku. Gitu. Biasa aja hadirinnya. Alhamdulillah. Pengumuman selanjutnya positif tanggal 12. Kan? 12 hari kita tempatnya di Monumen Perjuangan, Monumen Bandung Lautan Api di depan Unpad, ya. Insya Allah dilaksanakan pagi, sepagi mungkin. Maaf kalau tahun kemarin ulang tahunnya infaknya 5.000. Sekarang naik jadi 25.000 untuk beli kaos, kalender, snack. Ya, kita kan gak nyari sponsor. Makanya uang saudara saja. Perkiraan mudah-mudahan bisa mencapai 30.000. Dan 10.000 diantaranya saudara-saudara kita kalau bisa yang punya keterbatasan, kekhususan. Yang lumpuh, yang tidak lihat. Saya dengar tadi dari Bang Dudu, dari beberapa daerah tunanetra ingin ikut gerak jalan ini. Nanti saudara ikut bergiliran, memandu, menuntun, mendorong kereta dorong, menggendong kalau yang perlu digendong. Ya, jadi ini gerak jalan itu, namanya gerak jalan apa? Sehati, ya. Minat tidak nih? Saudara mau gratis atau mau bayar coba? Bagaimana? Harus sesuai dengan kata hati ya. Gini udah diajarin di sini ya. Shh, jangan suka pengen gratis kalau mampu. Jangan ya. Jangan menduafakan diri ketika Allah memampukan. Misalkan ada pembagian nasi gratis dan saudara punya uang, jangan antri. Itu buat yang enggak punya uang. Saudara rebutan antri, yang enggak punya uang enggak kebagian. Saudara punya uang makan lagi. Aib, benar? Naik angkot. Jangan di mana ya? Itu pengen dibayarin teman. Bayar. Jangan suka pura-pura. Ke toilet, ya. Mas yang jaganya lagi ngantuk ini. Blecek. Udah kita punya uang. Saudara belum nyobain kababayan di jalan. Ya. Shh, ini serius hadirin. Jangan, ya. Jaga izah kita, benar? Kayak antri gitu ya. Lagi ngantri sesuatu. Enggak usah ngebidik dari jauh. Aduh, eta pahana. Tiba-tiba diambil oleh yang di depan kita. Kita kebagian ceker. Dendam sama dia. Itu udah rezeki saudara ceker. Ya. Jangan hadirin. Terlalu cemen ya. Untuk menghinakan diri kita. Kalau kita mampu, lakukan. Setuju? Kalau saudara gak mampu, ngomong aja. Ah, saya mau ikutan. Tapi saya tidak punya uangnya. Baik, cari dulu. Ya, gitu. Ya. Loh. Jual itu jaket ya. pulsa 100 ribu kebeli. Dah. Silakan di depan sudah disiapkan teman-teman yang mau daftar. Kalau yang mau nyumbang lebih boleh ya, karena bagi saudara kita yang khusus tidak ada pungutan biaya ya. Kita yang nanggung sama-sama. Setuju? Ini bukan kegiatan nyari dana, enggak. Ini kegiatan dari kita, oleh kita, untuk kita. Alhamdulillah hadiahnya itu umroh gratis, nanti ada door prize-nya. Ada juga mobil, tapi kita masih dapat kuncinya aja ya. Sabar ya. Lumayan ada kuncinya juga. Mudah-mudahan ada yang nyumbang mobil, motor. Tahun lalu kan motor, dua mobil dalam rencana, terus kulkas, TV, segala macam. Bagi yang mau nyumbang, nyumbanglah, gembirakan ya. Dan nanti diharapkan semuanya juga membawa bingkisan kecil atau apalah untuk saudara kita yang khusus tuh. Jadi selama perjalanan kita bawa sesuatu, kasih kepada saudara kita. Mau begitu? Saya ingin gerak jalan ini bukan kejuaraan, tapi benar-benar menghidupkan hati kita. Insya Allah ya. Terima kasih sahabatku yang baik semuanya. Maaf hari ini bahasanya ringan-ringan, tapi mudah-mudahan memotivasi kita untuk fokus kepada empat ilmu inti: ikhlas, tobat, syukur, dan sabar. Mari kita berwakaf amal jariah sambil kita membaca ayat-ayat Quran. Silakan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hadirin, mari kita tundukkan hati kita, kita beristighfar dengan jujur. Sambil kita buka lembaran-lembaran hitam, lembaran kelam, lembaran kotor yang pernah kita jalani. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Sambil buka masa lalu kita. Istighfar yang hidupnya kelam, yang masa lalunya kotor. Istighfar yang hidupnya banyak melupakan Allah, yang hidupnya diperbudak dunia, yang ingat kepada Allahnya sangat sedikit. Istighfar yang jarang sholat, yang sholatnya hanya pura-pura dan sisa waktu. Istighfar yang hidupnya penuh kemunafikan, ingin kelihatan bagus topeng padahal isinya busuk. Istighfar yang hidupnya hanya membagus-bagus bungkus padahal isinya nista. Istighfar hadirin yang pernah mendekati zina, yang matanya berzina, yang pikirannya kotor, yang tubuhnya pernah berbuat hal yang aib, yang pernah menyentuh yang tidak halal baginya. Tobat hadirin, yang tubuhnya kotor, yang memakan harta haram, yang menafkahi keluarganya dengan harta haram. Tobat, tobat. Yang memakan makanan haram, minuman haram. Istighfar yang air susu dibalas air tuba. Ingatlah apa yang kita lakukan kepada orang tua, yang sering durhaka, yang tidak berbakti, yang kikir senyum kepada orang tuanya, yang tidak pernah punya waktu untuk membahagiakan orang tua. Tobat, yang jarang mendoakan dengan tulus, istighfar yang sering melukai hati. Istighfar yang pernah menzalimi keluarganya, turunannya. Istighfar yang sering menyakiti orang lain dengan lisannya, dengan sikapnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni semua kebusukan kami. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Bimbing kami agar bisa taubat, ya Allah, sebenar-benar taubat. Kami tidak mau hidup berlumur dosa begini. Kami tidak mau mati berlumur dosa, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut. Taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwir 'alaina fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa, saat mustajab, saat Engkau mengabulkan. Kabulkan doa kami, ya Arhamar Rahimin, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Amin. Silakan bagi yang mau doa, doalah hadirin, pasti didengar oleh Allah yang Maha Mendengar. Amin. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah, ya Allah. Amin, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nasta'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit, ya Allah. Berikan kelapangan yang dihimpit masalah dan kesusahan. Berikan ketenangan yang resah dan gelisah, ya Allah. Berikan kecukupan yang kekurangan, ya Goni. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Allah, selama-lamanya, ya Rozak. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya ibadah, rezeki yang halal barokah, lezatnya bersedekah. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Haji, hajah, mabrur, mabrurah. Umrah yang makbul, makbulah, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami nikmatnya istiqomah. Jangan cabut nikmat iman ini, ya Allah. Jangan cabut nikmat kami mencari ilmu-Mu, ya Allah. Jangan cabut nikmat ibadah kami, ya Allah. Ya mukallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan urusan di Jakarta yang bersikap tidak baik terhadap Al-Quran, terhadap para ulama, segera selesai. dengan baik, adil. Kita tidak menginginkan apa-apa selain keadilan. Saya sudah melihat tayangan terbaru yang tetap menganggap rasis dan pengecut kepada orang yang mengajak memahami Al-Maidah 51 itu. Saya merasa tindakannya sudah sangat melampaui batas. Mudah-mudahan kepolisian bisa menyikapinya dengan adil secepatnya, karena ini bukan urusan SARA, bukan urusan RAS, bukan urusan pilkada, tapi ini urusan tindakan yang melampaui batas. Tanggal 4 saya dengar akan ada kumpul lagi umat Islam di Istiqlal. Saya berharap semuanya baik-baik saja. Dan mudah-mudahan sebelumnya sudah ada tindakan yang nyata. Kalau tidak, mungkin saya juga akan bergabung tanggal 4 nanti. Ya. Tidak untuk apa-apa, hanya untuk mengingatkan saja. Ada hak-hak yang harus dipenuhi dari rakyat lainnya. Ya. Tidak boleh seseorang begitu semena-mena dengan Islam di negara yang mayoritas Islam ini. Ya, mudah-mudahan semuanya banyak hikmahnya dan jadi kebaikan bagi semua pihak. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.